الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjut di bab min asyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwiha li rafil bala au daf'ihi, ya, hukum mengenakan gelang, benang atau sejenisnya untuk menangkal bala, ya, atau menolak bala, menolak atau menangkal bala. Ya, ini sudah kita bacakan ayat kul afakul ara'aitum ma tad'una min dunillah dan seterusnya kita baca syarah ijmali dari ayat tersebut. Penjelasan global dari makna ayat. Ya, dari makna ayat kul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifat durrih. Ini penjelasan global ayat ini. Kata Syekh Al-Qarawi rahimallahu taala, ya'murullahu fi hadhil ayati nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan di ayat ini, memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bi ayyunkira ala haula'i al-musyrikin, untuk mengingkari musyrikin, mereka kalangan musyrikin. Yang mereka ini yungkira haula'il musyrikina ibadatahum litilkal asnami ala ajizah, mengingkari mengingkari kaum musyrikin peribadatan mereka terhadap berhala-berhala tersebut yang sama sekali tidak mampu, allati la tastati'u izalata durrin durri, ya, untuk menghilangkan mudarat, ya, untuk menghilangkan mudarat yang nazala bi ahadin, mudarat yang turun, ya, yang datang menghinggapi seseorang. Wa illa wala imsaka ni'matin nazalat bi ahadin, dan juga berhala-berhala tersebut tidak mampu untuk menahan nikmat nazalat bi ahadin, yang turun, yang datang kepada seseorang. Artinya berhala-berhala mereka tidak mampu menghalau nikmat Allah, rahmat Allah. Summa ya'muru bi an yufawwidha amrahu ila Allah. Kemudian Allah memerintahkan pada nabinya untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Allah. Fa huwa kafihi bi jalbin naf'i wa daf'id durr. Maka Allah yang mencukupkan mereka untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Wa fi kulli man i'tamada 'alaihi wa sadaqa fil i'timad. Wa kafi kulli man i'tamada 'alaihi wa sadaqa fil i'timad. Ya. Dan dialah Allah yang mencukupkan segala setiap orang yang bersandar kepadanya dan jan wa sadaqa fil i'timad. Dan yang jujur, dan yang jujur dalam bersandarnya kepada Allah tadi, maka Allah akan benar-benar mencukupkan dia. Ini ayat yang kemarin, ya. Yang kemarin, kan? Nah. Maka sekarang kita lanjut ke fawaid, yaitu faedah dari ayat ini yang kita bisa ambil faedah. Yang pertama, al-awwal, wujubu ingkaril munkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Asani butlanu ibadatil asnam, ini pertama, wajibnya mengingkari kemungkaran, terlebih lagi kemungkaran yang paling mungkar, yaitu kesyirikan. Ya. Yang kedua, butlanu ibadatil asnam, batilnya peribadatan kepada berhala, karena berhala mereka tidak mampu menolak mudarat yang Allah berikan kepada seseorang dan tidak mampu menahan rahmat, nikmat yang Allah akan berikan kepada seseorang. Asalis yang ketiga, anna kashfad durri wa jalbal nafi' min khasa'isillah, bahwa menghilangkan mudarat, mendatangkan manfaat, itu adalah termasuk diantara kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tidak ada yang mampu untuk menolak mudarat, mendatangkan manfaat selain Allah. Maka jimat-jimat, mantra-mantra, benang-benang, ya, dan seterusnya, isim-isim, isian-isian yang mereka maksudkan untuk mendapatkan manfaat atau mudarat-mudarat, itu maka mereka berarti telah menyerahkan tawakal mereka kepada jimat-jimat tadi, bukan kepada Allah. Ar-rabi yang keempat, wujubu tawakkuli ala Allahi wal iktifai bihi amma siwahu. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah dan mencukupkan diri dari selain Allah. Ya, dari selain Allah. Kita merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah, mencukupkan diri dengan itu semua. Tidak butuh kepada selain dari Allah. Apakah itu jimat dan yang lainnya. Wa hadza la yunafi al-akhdha bil asbabi al-mashru'ah. Hal ini tidaklah bertentangan dengan melakukan sebab yang disyariatkan. Tidak bertentangan. Nah, karena ya, menurut ahli sunnah wal jamaah, sebab akibat terjadi, ya akibat itu terjadi karena ada sebab. Ya, akibat itu terjadi karena ada sebab. Nah, sebab-sebab yang syar'i Allah perintahkan. Kalau mau sembuh berobat, pergi ke dokter, ke tukang bekam, minum madu, ya. Ini sebab-sebab yang syar'i. Maka akibat itu akan ada karena adanya sebab. Ini tidak bertentangan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat ini dengan bab, haitsu dallatil ayatu ala anna daf'ad dur min khasa'isillah. Ayat ini menunjukkan bahwa menolak mudarat itu adalah diantara bagian kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu talabuhu min ghairillah kal halqah wal khayt wa nahwiha syirkan. Maka meminta perlindungan dari mudarat kepada selain Allah, semisal kepada gelang, benang, ya, atau yang lainnya, jimat, mantra-mantra, isian-isian, isim-isim, maka itu termasuk syirik kepada Allah. Maka itu termasuk syirik. Ya, barakallahu. Kemudian al-munaqashah, lihat itu munaqashah di ayat tersebut. Jelaskan kalimat-kalimat berikut, isra'al kalimatil atiyah, apa ra'aitum, apa maknanya? Akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Ya, tad'un, apa ra'aitum ma tad'un, kabarkanlah kepadaku. Apa yang kalian sembah tersebut, yaitu ta'buduna wa tas'alun, yang kalian sembah dan yang kalian minta kepada berhala selain Allah. Ya, bidurrin, apa maknanya? Ya. Hah? Marid. Ya, yang Allah taala firmankan, in aradaniyallahu bidurrin. Jika Allah menghendaki kepadaku suatu mudarat, yaitu berupa penyakit, ya, atau kefakiran atau bala, hal hunna kashifatu durri. Apakah ada yang dapat menolak, menangkal mudarat Allah tersebut? Kashifat, apa maknanya? Muzilat, yang menghilangkan. Ya. Wa au aradani Allahu rahmah, atau Allah menghendaki kepadaku rahmat. Apa maknanya rahmat di sini? An'amah. Kenikmatan, kesehatan, kekayaan atau yang lainnya. Hal hunna mumsikatu rahmatih? Apakah ada yang dapat menahan rahmatnya Allah? Mumsikatu rahmatih apa maknanya? Hah? Apa? Mani'atu rahmatihi anni, yang dapat mencegah rahmatnya Allah dari diriku. Nah, baik, jelaskan ayat ini secara global. Apa makna ayat ini? Hah? Allah memerintahkan pada nabinya untuk mengingkari mereka kaum musyrikin terkait ibadah, peribadatan mereka kepada berhala-berhala yang sama sekali tidak mampu untuk menghilangkan mudarat apabila mudarat itu turun kepada seseorang. Bahkan mudarat yang menimpa kepada berhala itu sendiri, berhalanya enggak mampu untuk menangkalnya. Ya, barakallahu fikum, dan seterusnya. Ya, coba sebutkan 4 faedah dari ayat ini, ya, disertai dengan sumber rujukan dalil dari di atas. Yang pertama apa? Wajibnya mengingkari kemungkaran. Dari mana kita tahu? Hah? Dari mana? Dari perintah Allah kepada Nabi untuk bertanya, yang isi pertanyaan adalah istifham ingkari. Pertanyaannya adalah pertanyaan pengingkaran. Qul afa ra'aytum ma tad'un? Ini diajak debat musyrikin agar mereka berpikir. Katakanlah kepada mereka, Afaraitum ma tad'una min dunillah? Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah tersebut, berhala-berhala tersebut. Jika Allah menghendaki kepadaku bahaya, mudarat, apakah berhala kalian mampu mencegahnya? Jika Allah menghendaki kepadaku rahmat, apakah berhala kalian mampu untuk menahannya? Nah, ini adalah pertanyaan yang isinya, muatannya adalah pengingkaran. Ya, pengingkaran. Nah, yang kedua apa? Batilnya peribadatan kepada berhala. Dari mana kita tahu berdasarkan ayat di atas? Hah? Bahwasanya berhala tersebut tidak mampu menolak mudarat atau juga menahan manfaat, menahan nikmat rahmat. Taib, itu wajul istidlal namanya. Sisi pendalilan kalau dalam ilmu usul fikih. Yang ketiga apa? Anna kasfadur, bahwasanya menghilangkan mudarat, mendatangkan manfaat itu adalah bagian dari kekhususan Allah. Dari mana yang kita bisa ambil wajul istidlalnya ayat ini? Hah? Dari mana? Qul hasbiyallah. Qul hasbiyallah. Allah lah yang mencukupkanku untuk itu semua. Yang memberikan manfaat, ya. Yang menolak mudarat, taib. Yang keempat apa? Wajibnya bertawakal. Ini saat tadi. Qul hasbiyallah. Alaihi tawakkaltu. Alaihi yatawakkalu almutawakkilun. Wajibnya bertawakal kepada Allah, mencukupkan diri dari selain Allah. Ini sama sekali tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan melaksanakan sebab. Ya, bertawakal tidaklah kontradiksi dengan melaksanakan sebab. Ya, justru akibat yang ada, yang terjadi, kalau dalam bahasa Arab namanya musabab, itu menurut ahli sunnah terjadi karena ada sebab. Ya, terjadi karena ada sebab. Paham gak di sini? Jadi enggak boleh seorang ahli sunnah meyakini seperti Jabriyah. Seperti Jabriyah. Dia, oh, kalau rezeki enggak bakal kemana. Cukup di rumah, tawakal. Nah, ini berarti penghinaan terhadap syariat. Ya, ahli sunnah menyatakan, innal musabbabat tahdusu bil asbab. Bahwasanya musabbabat, yaitu akibat terjadi karena ada sebab. Ma'al qawli bi annal asbab wal musabbabat makhlukatun lillahi ta'ala. Ya, akan tetapi sebab dan akibat adalah makhluk. Artinya sebab dan akibat adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Sebab itu makhluk, ya, sebab itu makhluk, musabbabat yaitu akibat itu pun makhluk. Kalau Qadariyah menyatakan bahwasanya itu bukan makhluk. Allah tidak menciptakan, Allah tidak mentakdirkan, namun mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Yaitu sebab. Dan nanti akan datang namanya musababat, akibat. Kata mereka, ini pun juga bukan makhluk, Allah tidak ciptakan. Ini menurut pemahaman siapa? Qadariyah. Ya, Qadariyah. Nah, Asy'ariyah, mereka ini ada yang Jabriyah, ada yang juga Qadariyah. Asy'ariyah. Maka mereka memiliki namanya ya, Al-Kasbu Al-Asy'ari, Al-Kasab. Itu hamba sama sekali tidak memiliki kudrah, kemampuan yang bisa berpengaruh dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam artian makhluk ini tidak memiliki kudrah muassirah, kemampuan yang memiliki pengaruh. Nah, ini keyakinan siapa ini? Hah? Keyakinan Asy'ariyah. Ya, mereka Jabriyah sedikit di sini. Ya, mereka Jabriyah di sini. Allahumma musta'an. Nah, dan Asy'ariyah menyatakan musabbabat akibat itu terjadi tahdusu indal asbab. Ya. Akibat itu terjadi tatkala ada sebab. Bukan karena sebab. Kalau Ahlussunnah akibat terjadi karena ada sebab. Namun sebab dan akibat makhluk. Paham enggak sini? Sebab dan akibat adalah makhluk. Kalau Qadariyah bukan makhluk. Itu mereka ciptakan sendiri. Allah enggak menciptakan perbuatan mereka. Baiknya, buruknya. Paham enggak sini? Nah, kalau Asy'ariyah menyatakan sebab terjadi tatkala ketika ada sebab. Apa? Akibat terjadi karena itu akibat terjadi ya ketika ada sebab. Ketika ada sebab. Kalau Ahlussunnah akibat terjadi karena sebab. Mesti dipahami ibarahnya. Kalau Asy'ariyah innal musabbabat tahdutsu indal asbab. Indal asbab. Ini Asy'ariyah. ya, akibat terjadi tatkala ada sebab. Kalau Ahlussunnah, innal musabbabati tahdusu bil asbab. Akibat terjadi karena ada sebab. Karena ada sebab. Paham enggak di sini? Contoh yang gampang, misalkan antum ya mengatakan bahwasanya kalau rezeki apa namanya, rezeki saya ini makhluk, bukan, udah Allah tentukan, bukan, udah Allah tentukan. Ini akibat, sebabnya antum kerja di Bridgestone gitu kan. Nah, antum kerja di Bridgestone, nah antum dapat rezeki itu, rezeki itu rezeki dari Allah kan, lewat Bridgestone wasilahnya. Ya, antum kerja di Bridgestone. Ya, maka dengan bekerja antum dapat rezeki. Ya, paham enggak sini? Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kalau Asy'ariyah mereka beragam-ragam di sini. Kata mereka, ya, hamba enggak punya kudrah sama sekali. Hamba enggak punya kemampuan yang mu'assirah. Hamba enggak punya kemampuan yang berpengaruh terhadap terhadap apa? Musababat, akibat. Jadi sebab dari hamba itu sebenarnya enggak berpengaruh. Hah? Sebab dari hamba tidak berpengaruh. Ngerti sini? Belum. Nah, jadi itu ya itu dari Allah gitu. Pasrah ya. Alhamdulillah, ya. Nanti kita ya sementara pelan-pelan dulu deh. Nah, nanti di buku-buku lanjutan kita perluas lagi insyaallah. Ya. Oleh karena itu di antara ulama Asy'ariyah menyatakan ya, makhluk itu sebenarnya majbur, terpaksa. Mutar. Terpaksa. Kelihatannya aja dia punya kudrah gitu. Fi suratil mukhtar kata dia. Fi suratil mukhtar, al-insan mutarrun fi suratil mukhtar, ini kata Asy'ariyah. Manusia itu ya sebenarnya dia dipaksa. Kelihatannya aja, nampaknya aja, gambarannya aja dia punya pilihan. Nah, ini Jabriyah. Paham antum? Nah, ini Jabriyah. Tabarakallahu fikum. Makanya kalau antum mendengarkan penjelasan takdir dari orang-orang Asy'ariyah itu aneh-aneh. Ya, itu aneh-aneh. Baik, berikutnya. Nah, Jabriyah itu ada dua ya. Jabriyah khalisah dan Jabriyah mutawasithah. Jabriyah tulen, ya, Jabriyah tulen dan Jabriyah pertengahan. Jabriyah tulen ini yang ngeri. Ya. Ini yang berpangku kepada takdir totalitas. Maksiat ya takdir, takdir. Ada juga Jabriyah mutawasithah. Ya, Jabriyah mutawasithah. Tapi berikutnya kita berpindah ke hadis ya, Imran bin Husain. Berpindah ke hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ya. Faqala al-musannifu rahimallahu taala an Imran bin Husain. Husainin radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW ra'a rajulan. Ini sebenarnya dia sendiri. Ini sebenarnya dia sendiri. Bahwa Nabi pernah melihat seseorang. Seseorang itu dia. Cuman karena kisah seseorang ini jelek, maka dia menyamarkan. Yaitu dia pernah berbuat yang tidak pantas. Karena gak tahu, akhirnya ditegur oleh Nabi. Karena waktu itu syariat belum sempurna. Ya, syariat belum sempurna sehingga sahabat kadang-kadang belum tahu. Ya. Nah, ketika syariat sudah sempurna, enggak ada satupun sahabat yang melakukan seperti yang dilakukan oleh seseorang yang diceritakan oleh Imran bin Husain padahal diri beliau sendiri. Ya. Ketika syariat sudah sempurna, udah enggak ada lagi. Ya, tayyib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Bahwa Nabi sallallahu pernah melihat seseorang pria fi yadihi halqatun min sufrin. Yang di tangan pria tersebut terdapat halqah, benang dari sufrin. Sufrin itu ya, nu' minal ma'dan al-ma'ruf ya. bagian dari tembaga, ya, gelang tembaga. Sufrin itu bukan gelang kekuningan atau kuningan, bukan, tapi nau'ul ma'dan, ma'ruf. Ini dijelaskan oleh para ulama itu, ya, bahwa di tangannya terdapat gelang tembaga. Faqal, maka Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, padahal itu adalah beliau sendiri, yaitu Imran bin Husain. Ma hadhihi, apa itu? Ya, qala minal wahina. Nabi bertanya, apa tujuannya, apa pakai itu? Kalau biar keren-kerenan aja, gaya-gayaan aja, ya mungkin konsekuensinya bukan konsekuensi tauhid. Ya, konsekuensinya bukan konsekuensi tauhid, mungkin ya tasyabuh ke wanita atau gak layak atau yang lainnya, atau ya bisa jadi diperbolehkan kalau untuk kesehatan, ya, dan yang lainnya. Nah, ini Nabi tanya. Nah, kata orang tersebut, minal wahinah. Nah, ini untuk menangkal penyakit wahinah. Wahinah nanti akan dijelaskan oleh beliau, itu penyakit nyeri. Dan gelang tersebut secara medis, secara ilmiah sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk menangkal rasa sakit. Hah? Gak ada. Ini memang cari peruntungan. Hah? Cari hoki-hokian. Atau ada kepercayaan dari orang-orang terdahulu. Paham gak antum? Hah? Paham gak di sini? Gak ada penelitian ilmiah sama sekali. Ya, baik. Faqala inzi'aha, kata Nabi SAW kepada orang tersebut yang merupakan Imran bin Husain sendiri, lepaskan itu. Fa innaha la tazidu illa wahnan, karena gelang tersebut tidaklah menambah apapun kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sesungguhnya engkau, kalau engkau mati dalam keadaan demikian, pakai gelang tersebut dengan anggapan dapat mencegah mudarat, memberikan manfaat, padahal secara ilmiah tidak ada. Ini mendapatkan mudarat, mendapatkan manfaat, menolak mudarat, ini murni non ilmiah dalam kasus, ya, mistik-mistikan. Dalam kasus hoki-hokian. Ya. Enggak ada ilmiah-ilmiahnya sedikit pun dalam ilmu medis, dalam ilmu ketabiban, enggak ada. Ya. Rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bih. Ya, maka ini di hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Ya, dengan sanad yang tidak mengapa. Baik, perhatikan hadis ini. Ya. Lihat syarhul kalimat. Lihat penjelasan Nabi ketika Imran bin Husain menceritakan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Ini rajulan ini kan berarti mubham, masih samar siapa ini dia. Ya, riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya rajul tersebut beliau itu sendiri. Ya, beliau itu sendiri. Makanya dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi, rajulan al-muradu bihi Imran bin Husain ar-rawi nafsuhu. Ya, yang dimaksud dengan seorang itu adalah Imran bin Husain, perawi itu sendiri. Kenapa beliau menyamarkan? Beliau tidak menyatakan Nabi sallallahu melihat diriku. Nah, ya, Nabi sallallahu melihat diriku. Ra'ani Nabi sallallahu. Kenapa enggak ngomong begitu? Ra'ani Nabi an-Nabi sallallahu alaihi. Tapi beliau menyatakan ra'an Nabi sallallahu rajulan. Kenapa demikian? Karena kalau ini kisahnya itu buruk, ya, ini kan kisahnya buruk buat beliau, kan? Jelek, kan? Nah, maka seseorang tidak perlu menyebutkan diri dia. Dia cukup ganti kepada inisial atau fulan atau rojulan. Kalau bahasa kita siapa? Nah, sebut saja namanya bunga. Si Anu. Ya. Nama disamarkan. Ya. Sebut saja namanya Zulfikar. Nah, kayak gitu. Jangan diceritain. Ya. Jangan diceritain kasus. Ya, dulu ada seorang pria mabuk di tengah jalan. Kemudian dia berpikir taubat. Ya, bisa. Jangan diceritain. Ya, dulu saya mabuk tengah jalan, ya. Aduh. Allah udah tutup aib dia. Nah, maka dia bongkar-bongkar pula. Enggak perlu. Kecuali memang dia sudah masyhur, memang diketahui, ya, dia pelakunya. Kalau masih belum jelas, ya udah, ya, seluruh dunia nggak tahu dia kok, udah, nggak perlu dia bilang saya ini dulu. Itu orang-orang jamaah tabligh, ya, preman baru tobat suruh bayar, bain ceramah, bain maghrib, bain subuh. Ya, dipilih sama Amir ya pada subuh setelah musyawarah. Antum bayan. Oh, ngomong apa? Udah, sampaikan aja. Akhirnya dia ngomong apa? Masa lalu dia. Dulu saya mabok, dulu saya judi, dulu saya ini, dulu saya itu, dulu saya ini. Akhirnya buka aib. Allah udah tutup aib dia. Ya enggak? Dengan dia pakai sorban, saking orang, wah santri ini. Akhirnya dibongkar aib dia. Gimana itu ceritanya? Barakallahu fiik. Baik. Nah, berikutnya. Halqah ya. Lihat disebutkan ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fi yadihi halqah. Halqah ya ma ahata bi syai. Itu sesuatu yang melingkar. Ya, itu yang melingkar pada sesuatu, apakah di tangan atau yang lainnya. Kemudian Nabi bertanya. Ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, ada dua macam, ada yang namanya istifsar, minta penjelasan. Ya, ada juga menyatakan itu istifham ingkari, pengingkaran. Jadi kalau ada yang menyatakan ini Nabi udah tahu, jadi hendak ditanya, apa ini? Apa ini? Nah, itu udah kemungkaran, itu kan biasa. Kayak antum melihat anak antum melakukan kekeliruan, antum tanya, ngapain kamu situ? Padahal udah tahu kan, salah. Nah, ini namanya istifham ingkari. Nah, ada di antara para ulama yang menyatakan pertanyaan Nabi ini kepada rajul ini, yaitu Imran bin Husain radhiyallahu anhu, adalah istifham ingkar. Namun juga ada ulama yang menyatakan, oh enggak, itu istifsar, meminta penjelasan. Meminta penjelasan terkait apa yang ada pada tangan orang tersebut. Dan ini biasa, Nabi SAW bertanya dahulu. Ya. Ketika ditanya, apa itu? Ini adalah mahadihi, ini gelang. Gelang dari tembaga. Ya. Taib. Faqala, kemudian kata orang tersebut, minal wahinah, ini untuk menangkal penyakit wahinah. Ya, ini untuk menangkal penyakit wahinah. Al wahinah anil wahinah. Al wahinah irqun, dia adalah irqun, bukan irqun, irqun, urat. Ya'khudhu fi mankibi, yang dia terasa sakit di bahu, au fil yad, atau di tangan, kuliah semua. Wa wa ghaliban fir rajul duna nisa, ini biasanya terjadi pada pria bukan pada wanita. Ya, sakit urat di bahu atau di tangan, sakit apa itu? Hah? Asam urat, bukan? Hah? Encok. Encok, ya kan? Kalau wanita kan jarang, ya. Pria yang seharian kerja, ya kena sip, ya lah. Nah, itu terus pakai gelang. Apa ngaruhnya coba? Apa ngaruhnya? Nah, maka Nabi SAW bersabda, inzi'ha, ya, copot itu, lepaskan itu. Nah, ini kata para ulama, wajibnya mengingkari kemungkaran. Karena seseorang tatkala melihat kemungkaran, dia tidak boleh diam. Ya, nah, ditanya dulu. Ini apa ini? Mau apa? Ketika jelas itu tujuannya untuk kemungkaran, tambah pengingkarannya. Ya, tambah pengingkarannya. Enggak boleh didiamkan. Kemudian Nabi bersabda, inzi'ah, maknanya apa? Irmiha. Udah lempar, buang itu, bikuatin dengan kuat. Ya, buang, irmi, lempar, buang. Ya, kemudian kata Nabi SAW, la tazidu. Fa innaha la tazidu taziduka ila wahnan. Itu tidak menambah apa-apa untukmu kecuali kelemahan. La taziduka illa da'afan, kecuali kedoifan. Enggak nambah apa-apa kecuali kelemahan. Yaitu kelemahan kecuali nambah sakit, ya. Maka ini juga dalil kata para ulama bahwasanya orang yang mengenakan ya gelang-gelang semisal ini dengan tujuan menolak mudarat, ya, itu justru akan menyebabkan kebalikan dari yang ia tuju. Ya, ini antum percaya sabda Nabi enggak? Kata Nabi apa? Fa innaha la taziduka illa wahnan. Hal ini tidaklah menambah apa-apa kecuali semakin lemah. Maka ada orang yang pakai jimat biar selamat, biar ini, biar itu. Maka jimat itu justru akan membuat dia tidak selamat. Ya, justru akan membuat dia celaka. Nabi udah ngomong begitu. Makanya kata Syaikh Shalih Fauzan, Ya, di kitab beliau I'anatul Mustafid kata beliau fahada dalilun ala anna labsa hadhil asya' minal halqa wa nahwiha biqasdi daf'id darar annahu yusabbibu aksal maqsud. Bahwasanya justru akan menyebabkan kebalikan dari yang diinginkan. Ya. Bisa nerima enggak sini? Justru akan mendatangkan kebalikan dari yang ia inginkan. Dia inginkan kesembuhan, justru semakin sakit. Ini. Nabi udah bilang, la taziduka illa wahnan. Pasti terjadi. Kalau kamu mati, ya, maaflah ta'abada. Dalam keadaan demikian, tetap pakai ini mempercayai yang bisa memberikan mudarat, bisa menolak mudarat adalah gelang ini bukan Allah. Bisa mendatangkan manfaat gelang ini bukan Allah. Maaflah ta'abada. Ya, engkau tidak akan bahagia abada selama-lamanya. Ma apa maknanya? Ma fuzta, engkau tidak akan sukses. Wala dhufirta, engkau tidak akan beruntung bisa'adati fil akhirah. Ya, dengan kebahagiaan di akhirat. Enggak bakal demikian. Ya, maka kata para ulama, ya, ini kalau dia belum bertobat darinya. Ya, dan ini juga dalil bahwasanya kesyirikan tidak diampuni walaupun itu adalah syirik asghar. Ya, syirik asghar. Namun dia diadab, ya, dengan azab yang panjang tapi tidak mengekalkan. Karena para ulama berselisih terkait hukum orang yang mengenakan gelang-gelang ini. Ya, para ulama berselisih. Apakah hukumnya syirik akbar atau syirik asghar? Kalau meyakini yang memberikan manfaat mudarat bahwasanya gelang ini syirik akbar. Ya, syirik akbar. Tapi kalau tetap meyakini Allah ini cuma wasilah-wasilah saja, ini adalah syirik asghar. Ya, syirik asghar. Baik. Ya, bisa dipahami sini? Nah, ini juga dalil ya. Bahwasanya syirik kecil tidak diampuni dan ini masuk ke dalam cakupan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyrika bih. Ini terkandung di dalamnya syirik akbar dan juga syirik asghar. Ya, kemudian syarhul ijmali, penjelasan global hadis ini. Yukhbiruna Imran ibn Husain fi hadal hadis, Imran bin Husain dalam hadis ini mengabarkan kepada kita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi yadin rajul fi yadi rajulin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di tangan seseorang terdapat halqah, gelang minas sufri, dari tembaga. Fasa'alahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya an hadafihi, terkait tujuannya apa, ya, min lubsi hadhil halqah, dari mengenakan gelang tersebut. Fa akhbarahu, maka orang tersebut mengabarkan kepada Nabi annahu yuridu biha, bahwa ia memaksudkan mengenakan gelang tersebut daf'a maradil wahina, untuk menolak penyakit wahina yang tadi, penyakit urat sakit di bahu atau di tangan. Fa amarahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi khalqiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menanggalkan gelang tersebut. Wa akhbarahu annaha la taziduhu illa da'fan wa maradan, dan Nabi mengabarkan bahwasanya hal tersebut tidaklah menambah apa-apa kecuali kelemahan dan tambah sakit. Wa annahu law mata wa huwa musirrun 'ala lubsiha, dan Nabi mengabarkan bahwasanya seandainya dia mati dan dia tetap terus mengenakannya, wal i'tiqad biha, dan tetap meyakininya, lam yafuz wa lam yadhhafar bisa'adatil abadiyah, maka dia tidak akan sukses dan beruntung dengan kebahagiaan yang abadi. Ya, barakallahu fikum. Ini perhatikan, sahabat ini kan, yang orang ini kan yang dilihat tangannya oleh Nabi, ini kan sahabat ya, siapapun dia, terlebih lagi itu adalah Imran bin Husain, siapapun dia itu pasti sahabat. Ya, itu pasti sahabat. Memangnya sahabat ini meyakini bahwasanya gelang itu akan dapat memberikan manfaat dan mudarat menolak mudarat, memberikan manfaat tanpa izin dari Allah? Hah? Ada keyakinan kayak gitu? Enggak ada. Musyrikin Quraisy saja enggak ada berkeyakinan kayak gitu. Ya. Hatta Abu Jahal sekalipun enggak ada. Ya, mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta ini. Nah, barakallahu fikum. Lantas berarti mereka apa pria ini yaitu Imran bin Husain ini hanya meyakini benda ini dapat menolak mudarat, mendatangkan manfaat tentunya dengan izin dari Allah. Berarti ini syirik akbar, syirik asghar. Syirik asghar. Tapi syirik asghar. Berarti paham sini ya? Tapi dan ini sahabat ini kan enggak tahu, syariat belum sempurna waktu itu. Ya, Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, kemudian disempurnakan terus. Dan Nabi biasa itu, ketika hadirnya Nabi justru untuk menyempurnakan syariat. Ketika sahabat keliru, itu justru ada hikmah. Bahwasanya perbuatan tersebut keliru, salah. Kalau sahabat benar semua, Nabi gak pernah lupa. Kalau begitu, ya, nanti kita akan bingung. Nabi lupa sholat aja terkandung hikmah yang besar. Kalau kita sholat, kita jadi tahu apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena mencontoh Nabi. Begitu kan? Nabi lupa sholat. Faedahnya besar gak buat kita? Nah begitu juga dengan ketika sahabat keliru, faedahnya besar buat kita. Saya barakallahu fikum. Dan sahabat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Ya, radhiyallahu anhu. Terlebih mungkin beliau belum mendapatkan berita tentang hal ini. Nah, maka ketika beliau mendapatkan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tahu akhirnya. Sudah tahu. Syariat sudah sempurna. Saya barakallahu fikum. Al-fawaid. Yang kita bisa ambil faedah yaitu yang pertama istifsalul mufti. Seorang mufti dia mesti minta perincian. Ya, dia tidak boleh langsung berfatwa menghukumi begini-begini begitu tanpa meminta perincian dahulu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sering bertanya kepada sahabat yang beliau melihat sahabat tersebut melakukan suatu hal yang janggal atau mengucapkan suatu hal yang janggal, maka Nabi SAW bertanya, ya, man hamalaka antasna hada? Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal ini? Apa yang membuatmu melakukan hal ini? Kan sering begitu. Nabi SAW mengucapkan itu agar orang tersebut menjelaskan, ya, agar jelas, detail. Oh begini, jadi nah, biar dapat nanti hukuman, biar dapat vonis hukum, biar dapat ketentuan hukum. Yang kedua, i'tibarul maqasid, ya. Nah, itu maqasid itu mu'tabar. Ya, maqasid maksud tujuan itu dianggap, tujuan itu dapat dianggap sebagai pertimbangan. Ya, ketika dijelaskan oleh Imran bin Husain bahwasanya kenapa pakai gelang ini minal wahinah. Hah, maka itu jadi pertimbangan untuk ditetapkan hukum bahwasanya itu adalah kesyirikan. Maka Nabi bersabda, "In ziha fa innaha la taziruka illa wahnan." Kalau ternyata misalkan ada teman antum yang pakai gelang kayak gitu. Ya, gelang kayak gitu ditanya, "Kenapa antum pakai ini? Buat kenapa ini?" "Oh, keren-kerenan aja karena saya lihat pemain bola pakai gelang ini." Nah, kita tidak menghukuminya sebagai kesyirikan. Ya. Lain lagi. Paham enggak sini? "Oh, keren aja. Oh, padahal dia cowok." Ya. Pakai gelangnya, gelang-gelang khas perempuan. Ya, maka ini tasyabbuh ke lawan jenis saja. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Mutarajjilat minan nisa wal mukhannas minar rijal, mukhannas. Nah, ini berarti perbuatan yang diharamkan dari sisi yang lain, bukan dari sisi kesyirikan. Tayyib. Nah, berikutnya mana lagi? Asalis anna maratibal inkari tatafawatu. Bahwasanya ya maratib, tingkatan-tingkatan pengingkaran itu bertahap-tahap. Faida nafa'al kalamu haruma at-taghridu fihi. Apabila kalam yang sedikit sudah memberikan manfaat, maka tidak perlu haram taghlid, berkata-kata keras. Yang keempat, bayanu jahlil musyrikina qabla al-islam. Ini penjelasan kebodohan kaum musyrikin sebelum datangnya Islam. Ya, kita tahu sahabat dahulu ya, sebelum Nabi diutus, sahabat semuanya dahulu mereka beragama agama musyrik. Kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah enggak pernah berbuat musyrik. Walau ibu bapaknya musyrik, kakeknya musyrik, sekelilingnya musyrik, Rasulullah SAW tetap berpegang teguh dengan agama Ibrahim. Yang orang-orang Arab pun memahami agama itu. Millah Ibrahim. Ya, millah Ibrahim. Ya, sahabat sebagian musyrikun. Mereka menyembah berhala, menyembah Allah, menyembah berhala juga. Ada yang sebagiannya adalah Yahudi, Abdullah bin Salam. Ada yang sebagiannya adalah Nasrani. Sebagaimana? Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Nah, kemudian tahrimu at-tadawi bil haram, yang kelima, haramnya berobat dengan yang haram. Ini enggak boleh berobat dengan yang haram. Ya, kayak punya kepercayaan sakit mata berobat pakai air kencing. Ini enggak boleh, air kencing najis. Enggak boleh. Haram. Ya berobat ya masyru' pakai daun apa namanya? Daun sirih kek, pakai bawang kek, pakai yang halal banyak, enggak boleh pakai yang haram. Ya, berobat pakai khamr itu haram. Ya. Itu haram, enggak boleh. Ya, waktu itu ya beberapa bulan lalu terjadi kasus pemerkosaan di sebuah gunung. Saya baca berita ya. Baca berita seorang pendaki perempuan diperkosa. Katanya dia mengalami dingin apa gitu. Apa namanya itu? Hah? Ya kedingin apa? Lipopemia. Susah amat namanya itulah. Hah? Hipotermia. Tiba-tiba teman-teman cowoknya inisiatif. Ini mesti diobati dengan distubuhi. Nah, ini ngaco ini ya. Ngaco. Nah, itu enggak bisa kayak gitu. Ya, enggak boleh berobat dengan yang seperti itu. Nah. Itu akal-akalan aja. Modus. Modus benar. Nah. Yang keenam, annal haram la yanfa'u fil asli wa in nafa'a fi ba'din fa madarratuhu akbar. Bahwasanya sesuatu yang haram tidak memberikan manfaat secara hukum asalnya. Walaupun memberikan manfaat, ya semisal memang ada yang memberikan manfaat, sebagaimana Allah sebutkan manfaatnya itu ada, kayak judi, tapi mudaratnya lebih besar. Yang ketujuh, la yu'zaru syakhsu bijahlihi ma imkani ta'allumi. Ya, seseorang tidak diberi udzur karena ketidaktahuan dia, padahal dia mampu belajar. Makanya ketika Imran bin Husain tidak diuzur oleh Nabi, ini syirik asghar. Lepasin. Suruh dilepaskan. Ya. Terlebih kalau dia itu di sekelilingnya banyak tempat bertanya. Allah perintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ya, bertanyalah kepada ahlu dzikr, para orang yang mengetahui. Ya, jika kalian tidak mengetahui, bertanya. Ya. Ini bertanya gak mau, ngaji gak mau, syirik jalan terus, giliran dicap syirik, malah menyerang balik dasar Wahabi katanya. Tayo Abu Jahal ikhwah, Abu Jahal, namanya Jahal. Ya, namanya Jahal, tidak dikasih udzur bil Jahal. Namanya Jahal, ya. Jadi udzur bil Jahal itu terkadang dinafikan. Terkadang dinafikan. Enggak ada uzur bil jahal yang mutlak sebagaimana pemahaman Murji'ah. Enggak ada. Itu pemahaman Murji'ah. Secara mutlak semuanya dikasih uzur. Itu Murji'ah khabis dari kalangan ahli bid'ah. Bahkan mereka bisa murtad. Kalau mereka secara mutlak tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, "Man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'." Ini pembatal ketiga tauhidul Islam. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, atau justru malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir secara ijma'. Nah, ya makanya para ulama menjelaskan ya, Syekh Shalih Fauzan, kapan orang itu diberi uzur baru masuk Islam, tinggal di tempat yang tidak ada akses informasi Islam. Ya, atau pada kasus yang khafi. Ya, pada kasus-kasus yang zahir ya, maka tidak diberikan udzur. ya semisal para penghina Nabi SAW, apalagi yang mau diutuh. Ya. Pedang terhunus, kata Ibnu Taimiyah. Harusnya pedang terhunus untuk mereka. Ya, maka tidak ada. Penghina Nabi SAW murtadu. Ya, penghina Nabi SAW adalah murtad. Tidak ada lagi. Justru ada orang yang ngasih utur ini bahaya ini. Ya, murjiah dalam sekam. Ini bahaya ini. Ya. Ada ini barisan-barisan pluralis, liberalis yang membela-bela orang ini. Nah, ini ya, penghina-penghina Nabi SAW, mereka murtadun. Ya. Sebagaimana yang sekarang terjadi. Ya, seorang anak proklamator bangga-banggain bapak dia sambil melecehkan Nabi. Ya, Nabi Muhammad ikut memperjuangkan enggak kemerdekaan? Subhanallah. Bapak saya ikut. Memangnya bapak dia ikut perang? Ya. Coba sejarah mana yang menyatakan bapak dia ikut megang bedil? Hah, ada enggak? Ada enggak? Kalau pitung ada. Bukannya mau merendahkan bapak dia, nah punya jasa, semua orang punya jasa. Tapi kalau dibilang berjuang, ya, memang pernah enggak megang bedil berhadapan-hadapan sama Belanda? Pitung ada, Ji ada, Soeharto ada, Jenderal Sudirman ada, ya, Bung Tomo apalagi, apalagi. Nah, makanya ya Allah musta'an. Orang tersebut gimana? Murtadun. Sejak awal ketika dia menghina, menghina cadar azan. Ya, menghina azan. Pembatal kelima ya ikhwan. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi rasul, law amila bihi kafara. Siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun dia mengamalkannya, walaupun dia pakai cadar, dia menghina cadar, maka dia kufur. Ini ngeri nih, udah ngelawan ini. Ya, ngelawan, udah menghina. Ya, Allah musta. Hah? Ya. Baik, berikutnya. As-samin yang ke-8, annal amala bi khawatimiha. Amal itu tergantung endingnya. Ya, amal itu tergantung endingnya. Yaitu kalau seseorang dia mati dalam keadaan membawa kesyirikan, ya, nah, maka itulah kesudahannya. Mulahadhah, di sini ada catatan. Alif, hadal hadithu la yu'ariduhu hadithu Ali bin al-Husain marfu'an. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Ali bin Husain secara marfu' yang berbunyi uhrusu fa innal harsa mubarakun. Ya, tanamilah, bertanam, bercocok tanamlah kalian, karena dalam bercocok tanam, dalam menanam itu terdapat keberkahan. Wa aktsiru fihi al-jamajim, dan berbanyaklah menggantung tulang-tulang. Jamajim. Li'anna hadis Ali bin al-Husain hadisun saqitun mursalun. Enggak bertentangan, karena hadis yang ini hadis yang sakit, yang doib, yang gugur, mursal. Bukan marfu. Wa huwa min marasili Abi Daud, dan ini diantara hadis-hadis mursal Abu Daud. Wa Abu Daud lam yashtarit as-sihhata fi marasilihi. Abu Daud tidak mempersyaratkan sahih dalam marasilnya. Summa ala fardhi sihhatil hadis. Kemudian anggaplah hadis itu sahih. Ya, anggaplah hadis itu sahih. Fa innal murada bil jamajim, maka yang dimaksud dengan jamajim, yang kata dalam hadis ini disebutkan, maka perbanyaklah menggantung jamajim, ya, itu maknanya adalah huwa al-badru, yaitu benih, ya, inda kathirin minal ulama, ini menurut kebanyakan para ulama, dan ini cocok dengan redaksi hadis, ya, bercocok tanamlah kalian, karena dengan bercocok tanam itu ada keberkahan, perbanyaklah benih, nah itu cocok kalau dibandingkan dengan memahami wa aktsiru fihi minal jamajim, perbanyaklah gantung tulang biar dapat hoki kayak gitu. Enggak ada kayak gitu. Ya, ba, yang berikutnya B. Al istifhamu fi qawlihi ma hadhihi, pertanyaan Nabi ya kepada Imran bin Husain, apa ini? Yahtamilu ayyurada bihi al-inkaru. Nah, ini ada kemungkinan yang dimaksud adalah pengingkaran. Wa yahtamilu ayyakuna istifsalan ala haqiqatihi. Namun juga ada kemungkinan itu adalah istifsal. Istifsalan itu meminta perincian dari hakikat. Ini keduanya benar. Ya, jim yang j, c ya. Dzakara ba'dul ulama'i, para ulama menyebutkan anna lubsal halqah, bahwasanya mengenakan gelang wanahwiha dan semisalnya lidab iddarari ya minasyirkil asghar, untuk menolak kemudaratan adalah termasuk dari syirik asghar, syirik kecil. Walladhi yufhamu min hadithi Imranah annahu syirkun akbar. Namun yang dipahami dari hadis Imran ya, ini adalah syirik akbar. Li'annahu ya, rattaba alaihi adam al-falaki al-mu'abba al-falahi al-mu'ayi al-mu'abbadi. Karena hal ini mengakibatkan ketidak adanya kebahagiaan selama-lamanya. Sebagaimana sabda Nabi tadi apa? Ya, lau mitta wa hiya alaik ma'aflahta abada. Wa yumkinu at-tafsiru fi dhalika. Namun ada kemungkinan perincian dalam hari ini bihasa bin niyati wal i'tiqad, sesuai dengan niat dan keyakinan. Fa in i'taqada, jika ia meyakini annaha taf'alu bi nafsiha, dialah yang memberikan manfaat karena gelang itu sendiri min dunillah, bukan Allah, fa huwa syirkun akbar, maka itu syirik akbar. Wa in i'taqada annaha sababun, namun kalau dia meyakini itu cuma sebab, annal fa'ila, bahwasanya yang melakukan memberikan manfaat menolak mudarat huwa Allahu fahuwa syirkun asghar, ya Allah, namun itu tetap dianggap sebagai syirik asghar. Nah, enggak ada yang selamat. Orang pakai jimat ya, dari pondoknya, dari kiainya dikasih, dengan tetap meyakini ya, yang memberikan manfaat Allah, memberikan mudarat Allah, menolak mudarat Allah, ya tetap syirik. Syirik apa? Syirik asghar. Ya, syirik asghar. Nah, kebanyakan dari kalangan Asy'ariyah mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ya. Kebanyakan dari Asy'ariyah tidak mempermasalahkan jimat-jimat tadi. Ya, jimat-jimat tadi. Sehingga mereka, kalau saya tanya siapa sih yang suka main begitu-gitu kan? Hah? Dari akidah siapa sih? Pasti dari akidah Asy'ariyah. Ya, pondok-pondok pesantren mereka yang memberikan ijazah. Ijazah itu kalau santri lulus, ya ijazah. Ijazah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ijazah nahwu, ijazah kitab-kitab fikih, kitab-kitab sorob, kitab hadis. Ini ijazahnya ternyata jimat. Ya. Dan ini merata ya ikhwan. Hampir di, saya enggak mengatakan semua, hampir di semua pondok-pondok Asy'ari Indonesia. Ya. Bahkan gak usah ijazah. Mereka ketika lagi wisuda ya. Nah, lagi pelepasan kelulusan. Demonstrasi yang mereka lakukan bukan pencak silat, bukan hafalan. Bukan. Tetapi apa? Naik mukebat. Sehingga banyak korban. Yang kepalanya kekupruk lah mati. Yang dilindes mobil lah mati. Dan ini nyata real. Ya. Dan ini tahun menahun tiap tahun ada, karena mereka itu yang mereka yakini demikian. Dan pembesar-pembesar mereka dari kalangan kiai, mereka memang meyakini demikian. Ya, mereka meyakini harus ada isian, harus ada isian. Ya, dengan anggapan Nabi Sulaiman aja, oh, macam, segala macam, segala macam. Ya barakallahu fikum. Baik, berikutnya munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab haitsu dalal hadisu, dalil hadis ini menunjukkan ala ingkari lubsil halqah lidaf'id darar. Untuk hadis ini menunjukkan pengingkaran dari mengenakan halqah, gelang, untuk menolak mudarat. Li anna jalban naf'i wa daf'ad dar wa daf'ad durri minal af'ali al khasati billahi. Karena yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu adalah di antara perbuatan-perbuatan khusus yang hanya ada pada Allah. Wala talabaha bin ghairillah syirkun bihi. Maka memintanya, mencarinya kepada selain Allah itu dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Tabarakallahu fikum. Ya, cukup dulu kali ya. Nanti berikutnya hadis Uqbah bin Amir man ta'alaqa tamimah, itu nanti insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Ya. Ya, ada yang mau ditanya? Apa dulu? Silakan.